harus berniat untuk melakukan apa? Safar, atau juga harus berniat melakukan qasar. Ya. Nah, apa lagi? Ayyakuna muaddiyan lis-salatir rubaiyah. Hendaknya dia yang dia lakukan adalah salat yang memang diwajibkan ketika itu, bukan salat qadha. Bukan salat qadha. Seandainya ketika dia safar, dia memiliki utang salat. Taruhlah dia memiliki kewajiban qadha salat rubaiyah, salat yang 4 rakaat. Ketika dilakukan di waktu safar, maka dia pun wajib melakukannya sebanyak 4 rakaat. Nah, baik. Kemudian kita pun membahas tentang syarat dari menjamak. Kita katakan bahwa jamak takdim berbeda dengan jamak takhir. Ya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika seorang hendak menjamak takdim. Di antaranya adalah 6. Fadal. Nah, muwalah baina sholatain. Hendaknya antara dua sholat ia lakukan berkesinambungan. Jangan sampai ada pemisah yang terlalu panjang. Ya, jika ya ketika dia sholat kemudian dipisahkan antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua dengan pemisah yang panjang, maka hendaknya dia mengerjakan sholat yang kedua pada waktunya. Apalagi? Yang penting kita murojaahnya ya. Jangan sampai kita lanjut, ternyata murojaahnya terlupakan. Apalagi? Akhi. Naam. Ma sami'tu sawtak. Naam. Niatul jam'i, dia wajib berniat salat jamak. Kapan berniatnya? 6. Fadal, akhi. Antum? Kapan niatnya? 6. Ini resiko yang duduk di depan ya. Resiko yang duduk di depan ya, dapat faedah ditanya kan. Fadal. Ketika takbiratul ihram, kapan terakhirnya? Ya, deadline apa istilahnya, batas yang paling lambat dia berniat menjelang salam atau sebelum salam pada sholat keberapa? Sholat pertama. Nah, seandainya dia tidak berniat dan dia ingat ketika setelah salam pada sholat pertama, maka alal madhab tidak sah. Dia wajib sholat yang kedua pada apa? Pada waktunya. Nah, jadi dia niat jamak di awal ketika dia mengerjakan sholat pertama. Baik, sekarang bab baru. Apa lagi syaratnya? Nah, hendaknya dia memulai ayyabda bil ula. Ketika jamak takdim, hendaknya dia memulai dengan sholat yang urutannya pertama. Berbeda halnya dengan jamak takhir. Jamak takhir, seseorang diberikan pilihan untuk melakukan sholat. Taruhlah kita jamak takhir sholat maghrib, dikerjakan pada sholat isya. Dia diberikan pilihan untuk mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu, atau ia diperkenankan untuk melakukan sholat isya terlebih dahulu. Tetapi jamak takdim tidak. Dia wajib sholat maghrib sebelum sholat isya. Dia wajib sholat zuhur sebelum sholat asar. Seandainya dia melakukan sholat asar terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sholat zuhur, maka ia wajib mengulangi kedua-duanya. Sholat asarnya tidak sah, demikian pula sholat zuhurnya. Seandainya dia sholat isya terlebih dahulu, kemudian baru sholat maghrib pada jamaah takdim, dia wajib mengulangi kedua sholat tersebut. Dia wajib mendahulukan sholat maghrib di atas sholat isya. Ini kalau jamaah takdim. Nah, baik. Berikutnya, faslun sholatul jum'ah, fasal yang baru mengenai sholat jum'at. Qala rahimahullah, wa syara'itu wujubil jum'ati sab'atu asya, dan syarat seorang diwajibkan sholat jum'at itu ada 7 macam. Ini penting ya, karena sholat jum'at ini amat sangat berkaitan erat dengan kita. Oleh karena itu wajib hukumnya kita mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sholat jumat. Seandainya kita dengan sengaja atau sengaja atau tidak sengaja kita tidak berusaha untuk mengetahui ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat jumat, maka dikhawatirkan kita termasuk orang-orang yang lalai. Syarat wajib Jumat itu ada 7 macam. Ya. Mengapa dikatakan Jumat, Jumu'ah? Lijtima'in nas fiha. Ya. Dikarenakan manusia berkumpul ketika itu, makanya disebut Jumu'ah. Yajtami', berkumpul. Atau lima jumi'a fiha minal khair, dikarenakan berkumpulnya pada hari itu berbagai macam kebaikan, makanya disebut jumu'ah. Keduanya tidak saling menafikan, kedua makna ini benar. Pada hari Jumat manusia berkumpul untuk melakukan sholat Jumat, dan memang pada hari Jumat banyak kebaikan yang Allah berikan pada hari ini. Sayyidul Ayyam, sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Makanya kalau di daerah Timur Tengah, hari libur itu hari apa? Hari Jumat. Kalau di sini hari libur hari apa? Hari Kamis. Kamis. Saya ngelamun ya. Hari Ahad, afwan. Hari Ahad libur. Seolah-olah pada hari Jumat tidak ada kebaikan. Oleh karena itu kita lihat khususnya di Jakarta, justru yang macet itu pada hari apa? Jumat. Orang kalau kerja itu takut sama 2 hari. Yang pertama Senin, yang kedua Jumat. Subhanallah. Berbeda di, maaf, di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu ya, ketika hari Jumat suasana seperti libur, lengang. Orang semua di rumah mempersiapkan diri untuk melakukan sholat Jumat dan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi kita di sini hari Jumat subuh udah harus siap-siap. Jangankan kita memakai kendaraan roda 4, orang yang memakai kendaraan roda 2 pun harus mempersiapkan sepagi sedini mungkin untuk mencapai tempat kerjanya, dikarenakan hari Jumat itu hari macet. Wallahu a'lam. Ketika ada sistem ganjil genap, kita tidak tahu, kita lihat nanti. Tapi orang Indonesia ya seperti itu mentalnya. Ada sistem 3-in-1, muncul apa? Joki. Sekarang ada sistem ganjil genap, wallahu alam yang muncul nanti apa. Nah, mungkin apa, tukang nomor jadi diuntungkan. Wallahu a'lam bishawab. Orang Indonesia itu cerdas-cerdas. kalau dalam hal seperti ini, ya. Naam. Ada sebuah prinsip, ya, yang mungkin benar. Kita ini enggak boleh salah. Betul kan? Salah enggak boleh, bohong boleh. Iya. Bohong boleh, salah enggak boleh. Makanya mereka-mereka lolos dari apa? Dari pemeriksaan-pemeriksaan pemberantasan korupsi. Apa? KPK. Ya, dikarenakan apa? KPK melihat oh benar semua. Ya, enggak ada yang menyalahi prosedur. Semua sesuai dengan prosedur. Benar. Belum tentu dia jujur. Bisa saja datanya adalah data yang ya tidak benar. Nah, jadi demikianlah fenomena hari Jumat yang seharusnya seseorang beribadah tetapi justru seorang sibuk dengan pekerjaannya. Tapi kewajiban Jumat ini kita sering membacanya di dalam Al-Qur'an ya, surah apa? Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Apabila diserukan ya, apabila diserukan untuk melakukan salat di hari Jumat, yang dimaksudkan adalah salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk menyambut seruan itu. Nah, ini menunjukkan bahwa salat Jumat merupakan kewajiban setiap individu. Kewajiban setiap individu. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, laqad hamamtu an amura rajulan fayusalli bin nas thumma uharriqu ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Aku ingin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin menyuruh seseorang untuk mengimami salat sementara aku sendiri membakar rumah-rumah laki-laki yang mereka yatakhallafuna 'anil jum'ah, yang mereka tidak salat Jumat. Jadi memang ini merupakan kewajiban yang wajib bagi setiap muslim untuk melakukannya. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha jum'atin tahawunan tab'allahu ala qalbihi." Barang siapa yang meninggalkan 3 Jumat berturut-turut, ya, dalam rangka meremehkan salat Jumat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mencap pada hatinya setidaknya adalah sebagai seorang yang munafik. Waliyauzubillah. Ini merupakan peringatan keras bagi orang yang meremehkan sholat Jumat. Pada kenyataannya demikian. Walaupun dilakukan dengan benar mereka sholat Jumat, tapi banyak di antara kita yang meremehkan hari Jumat. Di antaranya dalam hal pakaian. Sah? Orang yang mungkin bekerja di kantor, mereka memakai pakaian untuk melakukan sholat Jumat dengan pakaian seadanya. Orang kerja misalkan sebagai kerja bangunan, ia akan sholat Jumat dengan pakaian seadanya, tidak mandi dulu, ya pakai kaos, pakai celana seadanya. Orang yang bekerja sebagai pekerja kantor pun terkadang memakai pakaian-pakaian yang secara kearifan agama ini tidak pantas. Memakai pakaian yang bergambar, ya, memakai pakaian-pakaian yang tidak pantas. Idealnya ketika sholat Jumat dia mempersiapkan diri. Oleh karenanya bagi yang ya di hari Jumat masih ada jam kantor, hendaknya dia membawa pakaian yang pantas. Ya, pakaian bawalah. Misalkan kalau di kantor, aduh Ustaz, saya kalau pakai gamis gimana gitu. Kan begitu. Pakai sarung lah. Insyaallah enggak akan ditangkap. Iya. Pakai sarung lah. Atau pakai koko yang yang lebar begitu. Yang pantas. Pakai kopiah lah. Yang pantas. Ya. Diusahakan putih. Sah, putih. Diusahakan di hari Jumat itu kita memakai pakaian yang terbaik. Khudu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah pakaian yang terbaik terlebih di hari Jumat. Nah, ini menunjukkan kalau kita ihtimam, benar-benar memiliki perhatian di hari Jumat tersebut. Terkadang kita ya seadanya menjelang Jumat 5 menit lagi masih ngetik aja di komputer. Kan gitu kalau di kantor. Masih nerima telepon 2 menit lagi. Masih terima telepon. Ketika azan baru wudu seadanya. Ya. Kita katakan sah tidak? Sah, tetapi wallahu alam apakah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ritual sholat Jumat dengan seadanya. Kalau mau ketemu presiden, apa yang kita lakukan? Besok mau ketemu presiden jam 9 pagi. Mau ketemu presiden minimal mandi, kemudian memakai pakaian yang pantas. Kan seperti itu. Ini kita subhanallah akan berhadapan, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ya secara logika harus jauh lebih kita perhatikan tentang pakaian dan yang lain. Nah, dikatakan di sini syarat kewajiban Jumat ada 7. Yang pertama al-Islam. Saya kira ini telah kita terangkan bahwa syarat semua ibadah adalah Islam. Apakah orang-orang kafir mereka tidak wajib untuk melakukan apa? Furu' syariah atau ritual-ritual ibadah. Kita katakan memang tidak sah orang kafir melakukan sholat, tidak sah orang kafir melakukan ibadah yang lain, tidak sah dan tidak diterima. Tetapi bukan berarti mereka lepas dari kewajiban ini, sehingga mereka dengan meninggalkan Jumat karena Jumatnya memang tidak sah mendapatkan siksaan yang berlipat-lipat. Ya, mendapatkan siksaan yang berlipat-lipat. Ma salatakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mengapa wahai orang-orang kafir, apa yang menyebabkan kalian, kata Allah, yang menyebabkan kalian jatuh ke dalam neraka saqar atau masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulunya kami tidak melakukan sholat. Ini menunjukkan apa? Bahwa sholat ketika mereka tinggalkan menyebabkan mereka mendapatkan siksaan yang berlipat-lipat-lipat. Waliyazubillah. Nah, kemudian dikatakan di sini wal hurriyah, ya, merdeka. Berarti budak tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jum'atu wajibatun 'ala kulli muslimin illa 'ala arba'ah." Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, ya, dan disahihkan oleh Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Al-Jum'atu wajibatun ala kulli muslimin illa ala arba'ah. Bahwa Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali pada empat orang. Ya, Abdun mamluk, hamba sahaya. Ia tidak wajib. Kemudian apa lagi? Wamra'atun, wanita. Mereka tidak wajib untuk sholat Jumat. Jelas ya, ketika laki-laki keluar, wanita keluar, yang terjadi apa? Fitnah. Ya, yang terjadi adalah fasad justru. Ya. Nah, oleh karena itu di sini keluarnya wanita dalam kondisi laki-laki keluar itu akan berpotensi menimbulkan fitnah. Oleh karena itu Jumat bagi wanita tidak diwajibkan. Nah. Nah, dan memang seperti itu ya, bahwa fitnatun nisa ini begitu besar. Begitu besar terlebih ketika di negeri kita tidak mengatur ya bagaimana keluarnya wanita, ya tidak mengatur ya agama seseorang. Memang amat sangat disayangkan negeri kita ini, wallahu a'lamu bissawab, negeri sekuler juga bukan ya. Walaupun pada kenyataannya banyak ya hal-hal yang memang mirip kepada sekuler, tapi negeri agama juga bukan kenyataannya ya, kebebasan begitu apa begitu diagung-agungkan. Kita tidak bisa sembarangan untuk mengganggu kebebasan seseorang. Kalau Singapura jelas, Singapura itu negeri sekuler, makanya nggak ada departemen agama di sana, nggak ada. Agama terserah, iya kan? Agama terserah, nggak diurus. Ya, KUA nggak ada di Singapura itu. Di negeri-negeri sekuler agama itu tidak diurus oleh pemerintah. Kalau kita agama diurus. Nah, di satu sisi peran dari dalam hal ini para ulama tidak memiliki kekuatan hukum. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia apa memiliki kekuatan hukum? Tidak, hanya sekedar fatwa saja. Berbeda halnya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Saudi Arabia misalkan, memiliki kekuatan hukum. Negaranya jelas, undang-undangnya jelas bahwa Quran was sunnah, mazhabnya adalah mazhab Hambali, jelas undang-undangnya. Kalau kita tidak. Sah? Brunei jelas undang-undangnya, mazhabnya mazhab apa? Syafi'i. Hati-hati antum kalau ke sana menyelisih mazhab Syafi'i bisa dikenakan pidana. Seperti itu. Kalau negara agama ya, kalau negara agama itu seperti itu. Kalau kita ya antara di antara ya, nggak bisa kita katakan ini negara secara utuh negara agama, dan juga kita tidak bisa mengatakan negara ini bukan negara agama. Kenyataannya ada kementerian yang mengurus agama. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan wanita yaitu orang keluar silakan mau pakai apa aja monggo ya. Kan seperti itu. Ketika kita singgung apa komentarnya? Jangan melanggar hak asasi manusia. Diam sudah. Kita. Nah, itulah kita. Ya. Dan memang kenyataan yang ada kita sudah meratifikasi deklarasi HAM dan kita ikut hukum-hukum yang berlaku di dunia internasional tentang HAM tersebut. Ini adalah resiko ya, negara yang sama-sama meratifikasi. Ratifikasi itu adalah setuju dengan hukum yang dibuat oleh hukum luar. Untuk masalah HAM, Indonesia tanda tangan. Jadi berlaku juga di sini. Nah, mau ngusir Ahmadiyah nggak bisa. Ya, mau diapain juga tidak bisa. Dikarenakan apa? Memang dilindungi oleh hak asasi manusia. Ala kulli hal, di sini wanita, ya, wanita tidak diwajibkan sholat Jumat. Kemudian wasobi, kata Rasul, wasobi, anak kecil. Kemudian wamarid, dan orang yang sakit. Nah, dikatakan di sini oleh muallif rahimahullah, al-hurriyah yang pertama merdeka. Ya. Yang kemudian kata beliau wal bulugh, dan orang balig, al-balig al-aqil. Balig dan berakal. Ya, ada yang balig tetapi tidak berakal. Masuk ke dalamnya adalah orang yang pingsan, orang yang sakit, yang sakitnya tidak sadar. Masuk ke dalam kategori orang yang tidak berakal. Dia tidak wajib untuk sholat Jumat. Wal bulugh wal aqlu. Kemudian wadzukurah, wadzukurah, wadzukurah berarti laki-laki, dia wajib untuk sholat Jumat. Laki-laki yang mana? Laki-laki yang muslim, ya, yang merdeka, yang baligh, dan yang berakal. Nah, dia wajib dalam kondisi, dikatakan di sini wal wasihah, dalam kondisi sehat. Ya. Adapun yang sakit, jika dengan melakukan sholat Jumat menyebabkan sakitnya bertambah, wallahu alam, dia pun boleh melakukan sholat zuhur di rumah. Kemudian walistiton, walistiton ini dia penduduk rumah, dia dalam keadaan tidak musafir, gitu. Intinya seperti itu. Atau dia dalam keadaan mukim. Ya. Oleh karena itu seorang musafir boleh dia tidak melakukan sholat Jumat. Dia boleh sholat zuhur. Kemarin kita katakan boleh tidak menjama antara sholat Jumat dengan sholat asar? Boleh. Ya, boleh. Nah. Jadi musafir dia tidak boleh, maaf, dia boleh untuk meninggalkan sholat Jumat, kecuali di dalam kitab Al-Minhajul Nawawi, kecuali ketika dia berada ya di masjid dan imam sudah melakukan takbir untuk sholat Jumat, ketika itu dia boleh untuk tidak boleh untuk meninggalkan sholat Jumat. Tetapi ketika imam khutbah, misalkan ya, dia ingin beranjak dari khutbahnya, ingin melakukan sholat zuhur saja, boleh tidak? Boleh. Dia seorang musafir. Nah, oleh karena itu Imam Abdullah bin Umar mengatakan la jum'ata ala musafir, tidak wajib Jumat bagi seorang musafir. Ya, tidak wajib Jumat bagi seorang musafir. Jadi memang penting ya kita memperhatikan bahwa ini wajib buat kita. Ya, wajib buat kita. Jika kita memenuhi syarat-syarat tadi, maka kita wajib untuk melakukan sholat Jumat. Kemudian syurutu sihhati salatil Jum'ah wa syara'itu fi'liha salasa. Syarat ya sahnya. Kalau tadi syarat wajibnya. Ya, syarat wajib. Ini syarat sah. Syarat sah itu jika dilakukan sah. Syarat wajib jika ada wajib. Kalau syarat sah berkaitan dengan ritualnya. Yang pertama al-baladu misron au qaryatan. Hendaknya negerinya itu ya bukan ya hendaknya negerinya itu sudah selevel apa? Kampung atau tempatnya yang dia tinggal sudah selevel kampung atau qaryah. Qaryah itu ya pemukiman. Misron kota atau pemukiman. Qaryah atau desa. Berarti kalau kita di hutan tinggalnya ya yang ada cuman beberapa saja dikatakan desa juga enggak ya se-RT juga enggak sampai ingin melakukan sholat Jumat menurut madhab Syafi'i tidak sah ya. Nah, yang jelas di situ dalam hal ini ditandai oleh adanya bangunan-bangunan ya negeri tersebut. Apakah bangunannya dari apapun? Di situ ada sebuah pemukiman ya yang memang dikatakan ini kampung ya. Nah, kemudian dikatakan di sini. Ini maaf ya, mungkin kita baru mendengar, tapi kita katakan wa ayyakuna al-adadu arba'ina min ahli al-jum'ah. Hendaknya jumlah orangnya itu lebih dari maaf minimal 40 orang. Minimal berapa? 40 orang. Berarti kalau 39 orang. 39 orang dilakukan sholat Jumat sah tidak Jumatnya? Sah tidak Jumatnya? Tidak sah menurut apa? Madzhab Syafi'i menurut antum? Hah? Menurut madzhab Syafi'i dalam hal ini tidak sah. Ya, 39 orang. Satunya anak kecil. Aduh, kurang. Satunya anak kecil. Sah tidak? Hah? Tidak sah. Ya, betul. Min ahlil Jum'ah. Yang 40 itu adalah orang-orang yang memang diwajibkan untuk sholat Jum'ah. Nah, jadi memang dilakukan secara berjamaah ya dan jumlah jamaahnya itu berapa? 40. Kenapa? Ya. Ya. Dikarenakan ada beberapa hadis yang dijadikan dalil dari madhab Syafi'i untuk memperkuat madhabnya. Di antaranya adalah hadis Jabir bahwasanya ia berkata mawatis sana anna fi kulli arba'ina fama fawqaha Jum'ah. Sudah menjadi kebiasaan mawatis sana bahwa setiap 40 orang ke atas ada Jumat. Ya. Nah. Juga hadis-hadis yang lain seperti hadis Ka'ab bin Malik ya, bahwa As'ad bin Zararah baru melakukan salat Jumat bersama para sahabatnya yang lain ketika jumlah kaum muslimin ketika itu sampai di jumlah 40. Nah, dan juga Rasulullah SAW ya, ketika beliau melakukan sholat Jumat di Madinah, tidak ada satupun hadis yang menyatakan ketika beliau sholat Jumat jumlah sahabat kurang dari 40. Nah, ada beberapa nukilan dari Imam Ahmad dan yang lain, bahkan sebagian riwayat dari Ahmad mengatakan minimal 50. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ini masalahnya adalah masalah yang para ulama berselisih. Para ulama tidak sepakat tentang jumlah bilangan atau jumlah peserta Jumat, dan perselisihan ini ya panjang. Saya kira bukan tempatnya kita bahas di sini. Saya hanya memberikan informasi bahwa mazhab Syafi'i dalam hal ini berapa? 40 saja. Jadi ya ini yang antum ketahui, bahwa dalil-dalil mereka ada walaupun sebagian yang dhaif, tetapi setidaknya ini sebagai wacana agar kita jangan sempit tidak menerima apa? Pendapat orang lain saklek, sehingga khawatir ya justru kita jatuh kepada apa? Hizbiyah. Bangga, pokoknya kalau bukan dari syekh saya enggak mau nerimanya. Lah, tidak seperti itu. Apalagi dalam ya ranah fikih masalahnya lebih luas. Nah, saya kira cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.